manusia tidak pernah lepas dari masalah. Baik itu masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, dan lain sebagainya. Begitu satu masalah selesai, muncul masalah yang lain. Seolah-olah hidup hanya untuk menanggung masalah. Banyak orang yang bisa mengatasi semua masalahnya dengan baik. Tapi, tidak sedikit pula yang mengeluh karena masalahnya tidak kunjung usai. Namun sesungguhnya ada amalan yang dahsyat sekali dan tiada bandingannya, yaitu berzikir. Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun setiap saat. Kenapa amalan ini begitu hebat? Karena setiap Nabi dan Rasul itu hadir di dunia untuk memperkenalkan Allah kepada seluruh manusia, sehingga mereka beriman dan semakin kuat keimanannya karena hanya Allah sebagai sandaran hidupnya. Jika manusia tidak mengenal Allah, maka manusia akan lebih mengenal dunia dan menjadi hamba dunia. Demikianlah zikir, ia menjadi amalan yang bernilai tinggi karena efek yang ditimbulkannya demikian dahsyat dalam diri seseorang. Sungguh, mengenal Allah dan senantiasa ingat kepadanya adalah jauh lebih bernilai daripada dunia dan seisinya. Dengan berzikir, manusia akan menyadari bahwa ada kekuasaan dari segala yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam mewujudkan segala yang diinginkan dan diharapkan, manusia membutuhkan pertolongannya. Dan zikir merupakan salah satu bentuk komitmen keberagamaan seseorang. Zikir juga merupakan kunci ketenangan jiwa, karena menyadari bahwa semua yang ada di dunia ini adalah milik Allah dan akan kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita kali ini dalam suasana yang amat sangat luar biasa. Seperti biasa, di setiap minggu pertama, di setiap bulan kita hadir dari Masjid Adz-Dzikr Sentul. Dan di kesempatan kali ini kalau Anda saksikan, Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, begitu banyak jemaah yang hadir di kesempatan kali ini. Membludak, bahkan kemacetan terjadi pada saat pintu masuk. Dan yang luar biasa, Ustadz pun harus kita jemput dengan menggunakan sepeda motor. Kalau gitu tidak mungkin tampil di sini. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru yang sangat kita cintai, yang sering Anda saksikan di pesawat handphone Anda melalui YouTube barangkali, sengaja kita undang untuk hadir di sini. Dan inilah Ustadz

dengan ketakwaan para pemimpin dan rakyat negeri kami. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa bulan depan kembali zikir di Masjid Az-Zikra tanggal 3 Desember 14 Rabiul Awal, insyaallah diberkahi oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.